Man and Her Be With Me

Music again with me, I, Miss Popular, remix for Gachi. Thank you. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang rantai, tapi tak pernah aku tanya manti. Mungkin dirimu lah cinta sejati. Nungguin ya cintamu.